Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allifun hafizahumullah ta'ala, al-ba' ala man tajib az-zakah, ala man tajib az-zakah ay syurutu wujubiha. Kita masih dalam permasalahan yang keenam, dari bab yang pertama, yaitu tentang hikmah atau permasalahan yang keenam. Setelah kita baca hikmah, faedah dari disyariatkannya zakah, maka di sana setelah itu Syekh di sini menyebutkan syarat-syarat wajibnya zakat. Kepada siapa zakat itu diwajibkan? Qala tajibu zakatu ala man tawafarat fihi syurutul atiyah. Zakat itu hukumnya wajib untuk dikeluarkan bagi yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Al-awwal wal-islam, yang pertama, syarat seseorang terkenai kewajiban zakat adalah al-islam. Fala tajibu zakatu ala al-kafir, maka zakat itu tidaklah wajib bagi orang kafir, dengan kesepakatan para ulama. Hal ini merupakan ijma', perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa orang kafir tidak terkenai kewajiban zakat, atau istilah lain mereka tidak diterima amalan mereka dan tidak dikabulkan zakat mereka, tertolak amalan mereka, maka tidak sah zakatnya orang kafir. Li'annaha ibadatun maliyah, karena zakat merupakan suatu ibadah yang bentuknya harta, ibadah berupa harta. Yataqarrabu bihal muslimu ila Allah, dengan zakat itu seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Wal kafiru, adapun orang kafir, la tuqbalu minhum al ibadah, maka tidaklah mereka diterima amalan ibadah mereka, hatta yadkhula fil Islam, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Maka suatu ibadah itu seluruhnya dipersyaratkan al-Islam padanya. Pada orang yang melaksanakan ibadah tersebut harus beragama Islam, sehingga ibadah itu sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang kafir, maka tidak sah ibadah apapun yang mereka lakukan. Demikian pula zakat termasuk suatu ibadah yang agung, maka tidak sah pula jika itu dilakukan oleh orang kafir dan tidak diterima amalan mereka sampai mereka masuk Islam, sampai mereka masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Dan tidaklah ada yang menghalangi, an tuqbala minhum, tidaklah ada yang menghalangi diterimanya nafkah, diterimanya sedekah yang mereka keluarkan, illa annahum, kecuali dikarenakan mereka itu kafir, kafaru billah, ingkar terhadap Allah, kafir kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidaklah diterima apa yang mereka keluarkan dari sedekah ataupun infak dan yang lain sebagainya dari amalan kebaikan, tidaklah Allah terima dikarenakan kekufuran yang ada pada mereka. Qala fa idza kanat la tuqbalu minhum fala fa'idata fi ilzamihim biha. Oleh karena itu, jika ibadah itu tidaklah diterima, jika mereka lakukan, tidaklah ibadah itu, kata Syekh, jika ibadah itu tidaklah diterima dari mereka, fala fa'idah, maka tidak ada gunanya fi ilzamihim biha, tidak ada gunanya mewajibkan zakat itu kepada mereka. Tidak ada gunanya mewajibkan zakat atau mewajibkan ibadah yang lainnya kepada mereka. Maka mereka tidak sah dalam melakukan kewajiban tersebut dengan lakukan kekufuran yang ada pada mereka. Wali mafhumi qawli Abi Bakrin As-Siddiq, dan juga berdasarkan apa yang difahami dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hadhihi fariidatu shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini yakni zakat merupakan kewajiban shadaqah yang mana Rasul telah mewajibkannya alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Jadi Rasul mewajibkannya kepada siapa? Kaum muslimin. Sehingga orang kafir tidak terkenai kewajiban. Namun di sini Syekh memberi sebuah sanggahan, lakinnahu, akan tetapi ma'a dzalika muhasabun 'alaiha, akan tetapi orang kafir itu dihisab atasnya. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat menghisab orang kafir dikarenakan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Tetap bukan berarti bahwa dia tidak terkena kewajiban kemudian dia tidak mendapat dosa. Tidak, tetapi tetap dia akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah, dan Allah tanya. Dia akan dihisab di hari kiamat kenapa dia tidak mengeluarkan zakatnya walaupun dia orang kafir. Walaupun dia orang kafir, tetap Allah mintai pertanggungjawaban dalam seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin. Seluruh ibadah, berbagai macam bentuk ibadah yang Allah wajibkan kepada umat Islam, itu juga Allah wajibkan kepada orang-orang kafir. Hanya saja orang kafir itu tidak akan sah dan tidak akan pernah diterima ibadah mereka selama-lamanya sampai mereka masuk Islam. Tapi kondisinya di hari kiamat, mereka sama-sama akan diminta pertanggungjawaban. Setiap ibadah yang mereka tinggalkan, tidak sholat, tidak mengeluarkan zakat, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lain, itu semua akan dihisab. Mereka juga akan dihisab di hari kiamat atas meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan tersebut. Diannahu mukhatabun, karena sesungguhnya orang kafir itu mukhatab, ditujukan kepada dia, bifuru'i syariah, cabang-cabang syariat. Jadi orang kafir juga diwajibkan kepada mereka cabang-cabang syariat ini, seperti zakat dan amalan-amalan ibadah yang lain. Nah, syahadah ini yang terwajib, yaitu masuk Islam ini yang paling wajib terlebih dahulu. Tetapi furu', cabang dari agama Islam yang lainnya, itu juga Allah wajibkan kepada orang kafir. Inilah pendapat alas sahih, inilah pendapat yang sahih, bahwa orang kafir itu mereka juga diwajibkan untuk melakukan cabang-cabang syariat ini. Walaupun mereka tidak diterima amalannya, tetapi mereka juga terkenai kewajiban. Dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Tetapi jika mereka mengerjakannya, maka dia telah melakukan yang diwajibkan atas kaum muslimin, namun tidak sah amalan dia, tidak sah. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya zakat, al-hurriyah, merdeka. Fala tajibu zakatu 'alal 'abdi, maka zakat itu tidaklah wajib atas budak, hamba sahaya, wal mukatab, atas hamba sahaya, wal mukatab, dan al-mukatab. Apa itu al-mukatab? Al-mukatab adalah budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya, perjanjian merdeka dengan tuannya dengan syarat dia menebus dirinya sendiri dengan bayaran tertentu. Dan ini disebut mukatab. Ini seorang budak yang memiliki perjanjian merdeka dengan syarat dia harus menebus dirinya dengan bayaran tertentu kepada tuannya. Statusnya dia budak, tetapi dia oleh tuannya dipersilahkan Jika kamu ingin merdeka, membuat perjanjian, kamu harus menebus dirimu dengan sekian bayaran kepada saya. Setelah itu kamu merdeka. Ini namanya mukatab, hamba yang sedang dalam perjanjian merdeka dengan tuannya. Maka tidak wajib bagi mereka, bagi mukatab dan juga al-abid, hamba sahaya dan juga al-mukatab, tidak wajib bagi mereka jika mereka memiliki harta untuk mengeluarkan zakatnya. Dikarenakan syarat wajibnya zakat itu adalah hurriyah, merdeka. Inilah pendapat mayoritas atau jumhur al-ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa tidaklah zakat itu diwajibkan kepada hamba sahaya atau budak wal-mukatab dan al-mukatab. Fatajibu zakatuhu alaih. Maka hurriyah. Fatajibu. Maka orang yang merdeka itu wajib mengeluarkan zakatnya. Wajib zakat itu atas dia. Fatajib, yakni orang yang merdeka itu wajib atasnya untuk mengeluarkan az-zakah. Ini syarat yang kedua. Inilah pendapat yang sahih, al-rajih. Wa illa fa hunaka khilaf. Di sana terdapat berbeda pendapat para ulama, apakah budak itu terkena kewajiban zakat atau tidak. Namun pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwa budak tidaklah terkenai kewajiban az-zakah. Kenapa? Dikarenakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarita al-mubta'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjual hamba yang memiliki harta, famaluhu, maka harta yang ada pada budak tersebut, lilladhi ba'a, itu milik penjual. Harta yang dimiliki oleh budak itu hakikatnya milik penjual. Illa an yashtaritul mubta', kecuali jika dipersyaratkan oleh pembelinya. Kecuali jika pembeli itu mempersyaratkan bahwa budak itu tetap memiliki harta atau harta itu juga dia beli. Tapi asalnya berdasarkan hadis ini bahwa seorang hamba atau budak itu harta yang ada pada budak itu hakikatnya adalah harta tuannya, sehingga budak kondisinya seperti orang fakir yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki harta. Walaupun dia ada harta, tetapi itu hakikatnya harta yang dia pegang itu milik tuannya. Bebas tuannya bisa mengambil dari harta yang dia pegang tersebut. Karena harta yang ada pada hamba itu juga merupakan harta tuannya. Maka kondisi dia seperti orang fakir, sehingga tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan az-zakah, sebagaimana halnya orang fakir, orang yang tidak memiliki apa-apa. Inilah pendapat yang sahih berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari Muslim, bahwa kata Rasul, barang siapa yang menjual budak yang memiliki harta, maka hartanya itu milik penjual, milik dia. Kemudian syarat az-zakah yang berikutnya, malakan nisaba mulkan taman mustaqirran. Malakan nisaba mulkan taman mustaqirran. Orang yang memiliki, di antara syarat zakat itu diwajibkan atas dia, yaitu orang ini memiliki nisab. Apa itu makna nisab? Nisab adalah batas minimal yang dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat. Ini batas minimal, yang mana batas minimal tersebut dijadikan sebagai pedoman ukuran. Jika harta dia sudah mencapai batas minimal ini, Berarti dengan sampainya dia harta dia pada batas minimal tersebut, maka bisa ditentukan kewajiban zakat atas dia. Ini artinya nisab. Artinya nisab yaitu batas minimal ukuran kapan seorang itu terkena hartanya itu sudah mencapai batas minimal harus dikeluarkannya zakat dari harta yang sudah mencapai nisabnya itu. Ini disebut nisab. Itu batas minimal harta yang dia miliki yang dengannya sudah terkena kewajiban zakat. Mulkan tamman, dia miliki nisab dengan kepemilikan yang sempurna. Jadi harta yang dia miliki itu yang sudah mencapai nisab, statusnya itu harta dia sepenuhnya secara utuh, itu semua adalah harta dia, di bawah wewenang dia, bebas dia menggunakannya. Ini adalah kepemilikannya sempurna, milik dia. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan, menghalangi dia dari menggunakan hartanya tersebut, karena harta inilah milik dia. Jika dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab dengan kepemilikan yang penuh, sempurna kepemilikannya itu milik dia, mustaqirran, mustaqirran, dan harta tersebut mustaqir, yakni menetap. Harta itu menetap ada, bukan harta yang tidak menetap, yang dia khawatirkan rusak atau hilang, maka ini tidak menetap. Jadi intinya harus mustaqir, harta itu harus mustaqir. Jadi mungkin kan harta itu ada pada dia dan menetap di dia, mungkin kan dia untuk mengeluarkan zakat dari harta yang menetap ada tersebut. Ini syarat yang ketiga. Dia memiliki nisab batas minimal ukuran zakat wajib bagi dia dengan kepemilikan yang penuh yang mustaqir. Qala wa kaunuhu fadilan 'anil hajatid daruriyah. Dan ukuran harta yang wajib dizakati ini, ukuran harta yang wajib dizakati adalah fadil, harta yang lebih di luar al-hajat, di luar kebutuhan yang harus terpenuhi. Al-hajat al-daruriyah yaitu kebutuhan yang harus terpenuhi, kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Jadi harta yang wajib yang terkenai zakat, yang harus dizakati itu bukan seluruh harta yang ada pada dia, tidak. Tetapi harta yang lebih yang ada pada dia di luar kebutuhan primer, kebutuhan yang harus terpenuhi, di luar itu. Allati la ghina lil mar'i anha, yang mana seorang itu sangat membutuhkan harta tersebut, yakni harta yang dia butuhkan, yakni harta yang primer. Seperti apa itu harta tersebut? Harta yang betul-betul harus terpenuhi, seperti al-mat'am, makanan, wal-malbas, pakaian, wal-maskan, tempat tinggal, dan yang semisalnya, kendaraan yang dia butuhkan, kebutuhan yang dia betul-betul yang butuh, yang harus terpenuhi. Nah, kebutuhan yang harus terpenuhi ini tidak dihitung sebagai harta zakat. Kebutuhan yang primer yang dia miliki itu tidak dihitung harta zakat. Tetapi yang dihitung itu kebutuhan yang lebih dari itu, atau harta yang lebih dari itu. Kenapa? Li'anna zakata tajibu muwasatan lil fuqara. Karena zakat ini wajib, diwajibkan supaya muasah, melipur menghibur orang-orang fakir, melipur lara orang-orang fakir. Dengan seorang mengeluarkan zakatnya, dia telah menghibur orang-orang fuqara. Fawajaba an ya'tabira milkun nisabi alladhi yahsulu bihi al-ghina al-mu'tabar. Maka wajib dia mempertimbangkan melihat dan mempertimbangkan kepemilikan nisab yang ada pada dia, yang dengannya dia telah teranggap mampu, dia telah teranggap orang yang kaya, dikarenakan harta yang dia miliki itu sudah lebih dari kebutuhan dia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau alaihi salatu wasallam, laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah, wa laisa fima duna khamsi daudin sadaqah, wa laisa fima duna khamsi awaqin sadaqah. Kata beliau, laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah, yakni pada biji-bijian yang tumbuh, yakni hasil bumi, zakat yang dikeluarkan dari panen hasil bumi, itu jika kurang dari 5 awsuq, jika harta itu kurang dari hasil bumi ini, yakni biji-bijian panennya dia, itu jika kurang dari 5 awsuq, maka tidak terkenai sedekah, tidak terkenai kewajiban zakat padanya. Tidak ada kewajiban zakat padanya kalau tidak sampai 5 awsuq. Apa itu yang dimaksud awsuq? Awsuq jamak dari wasaq. Dan wasaq, satu wasaq itu ukurannya 60 sa'. Satu wasaq ukurannya 60 sa'. Dan satu sa' itu ukurannya 4 mud. 4 mud. Satu mud itu satu ukuran genggaman kedua tangan laki-laki yang sedang. Kedua tangan orang sedang. Itu satu mud. Jadi 4 mud adalah 1 sa'. 4 mud itu 4 mud itu 1 sa'. Nah, wasaq ini ukurannya 60 sa', 60 sa'. Berarti jika diukur dengan berkilo, dia ukurannya, kata para ulama, kurang lebih 720 kilo. 720 kilo dari hasil bumi. Jika hasil bumi, hasil panen dia itu mencapai 720 kilo, maka di sini sudah mencapai 5 awsuq. Dia sudah mencapai 5 wasaq. Kalau sudah sampai 5 awsuq, kurang lebih 720 kilo, maka baru setelah itu dia terkenai kewajiban zakat pada hasil panennya ini. Tetapi kalau di bawah itu, belum sampai 700, atau masih 700, belum sampai 720, di bawah itu maka belum ada kewajiban zakat pada dia. Menunjukkan bahwa tidak semua harta itu harus dikeluarkan zakat padanya. Dikenakan seorang memiliki kebutuhan-kebutuhan, sehingga zakat itu dikenakan jika sudah mencapai nisab. Jika sudah mencapai nisabnya. Kenapa? Diukur dengan nisab supaya tidak terzalimi orang yang mengeluarkan zakat. Jika dia dihitung seluruh harta yang dia miliki harus dikeluarkan, maka tentu ini merupakan suatu yang berat bagi dia, bersusah. Sehingga ada batasan-batasannya, kapan seorang harus mengeluarkan zakat, nisabnya seperti apa, ini diatur oleh syariat. Qala wa laysa fi ma duna khamsi dzaudin shadaqah. Pada unta yang kurang dari 5 ekor tidak ada zakat padanya. Pada unta dzaud, yani ekor unta. Seseorang jika tidak sampai di bawah hartanya itu di bawah 5 ekor unta, maka dia tidak terkenai zakat. Walaysa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Dan pada perak yang kurang dari 5 awaqin, dan pada perak yang kurang dari 5 awaq. Awaq itu dari uqiyah. Jika kurang dari 5 uqiyah atau awaq, tidak ada sedekah atau tidak ada zakat yang diwajibkan bagi orang yang memiliki perak yang kurang dari 5 awaq. awaq jamak dari uqiyah. Apa itu uqiyah? Uqiyah, satu uqiyah itu adalah 40 dirham. 40 dirham itu satu uqiyah. Satu uqiyah setara dengan 40 dirham. Nah, kata Rasul, seseorang jika dia memiliki perak yang masih di bawah 5 uqiyah, 1 uqiyah 40 dirham. Berarti 40 dikali 5. Jika dia memiliki 40 dirham, 5 dikali 5 berarti 200 dirham. Nah, jika sampai peraknya itu mencapai ukuran 200 dirham, maka ini dikenakan zakat. Maka ini dikenakan zakat. Tapi selama masih belum mencapai 5 uqiyah atau setara dengan 200 dirham, maka tidak dikenakan zakat. 200 dirham dijelaskan oleh para ulama yaitu seukuran setara dengan 595 gram. 595 gram perak. Jika sampai mencapai batasan tersebut, maka ini sudah terkena kewajiban zakat al-fiddah, zakat perak. Dikeluarkan 2,5% darinya. Tentunya dengan lewat 1 tahun. Itu syarat-syarat yang lain. Inilah tentang syarat yang ketiga, yaitu harta itu sudah mencapai nisab. Harta itu sudah mencapai batas minimal. Batas minimal. Dan batas nisab ini hanya diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit atau sedang. Batas minimal nisab ini hanya diperlukan oleh orang yang hartanya sedikit untuk mengetahui apakah dirinya telah terkena kewajiban zakat atau belum. Adapun jika dia adalah orang yang kaya raya, orang yang mampu, kaya punya banyak emasnya, emas, perak dan lain, hartanya sangat kaya dengan jumlah yang besar, maka tidak perlu lagi dia menghitung nisab. Tidak perlu lagi dia menghitung nisabnya, karena dia pasti lebih hartanya dari ukuran nisab tersebut. Dikarenakan dia orang kaya, emasnya 100 gram lebih ke atas, terus tidak pernah berkurang, bahkan berlebih-lebih hartanya. Maka orang yang kaya itu tidak perlu dia harus menghitung nisabnya, karena bisa dipastikan orang ini hartanya pasti tidak kurang dari nisab. Hartanya itu pasti tidak kurang dari nisab. Jadi nisab ini ditentukan supaya orang itu bisa tahu, orang yang harta biasa-biasa atau orang yang kurang, orang yang kurang mampu, dia bisa mengetahui apakah dirinya itu sudah terkena kewajiban zakat atau tidak. Tapi kalau orang itu banyak hartanya, maka tidak perlu lagi dia menghitung nisab lagi. Dia langsung harta yang banyak itu dia kalkulasikan, kemudian dia keluarkan darinya 2,5% dari harta yang dia miliki. Tentunya di luar harta kebutuhan primer dia, di luar rumah yang dia pakai, di luar kendaraan yang dia kenakan, dan seterusnya. Kemudian syarat yang keempat, syarat zakat yang keempat, hawalanul hauli alal mal, berlalunya 1 tahun atau berlalunya haul atas harta tersebut. Berlalunya haul, jangka waktu yang ditentukan oleh syariat pada harta tersebut. Berlalunya haul, ini 1 tahun pada harta tersebut. Wadzalika, yaitu bi an yamurra 'alan nisabi fi hawzati malikihi 12 syahran qamariyan, yaitu harta itu, harta yang dia miliki yang sudah mencapai nisabnya, yang sudah mencapai batas minimal harus mengeluarkan zakat, harta itu telah melewati nisab fi hawzati malikihi, di bawah kekuasaan pemiliknya. 12 syahran qamariyan, 12 bulan Hijriah. 12 bulan Hijriah. Jadi dihitung satu tahun itu dengan kalender atau bulanan Hijriah. Bukan bulan Masehi, tapi bulan Hijriah. Jadi harta yang sudah mencapai nisabnya tadi di bawah kepemilikan dia, dan harta itu bertahan utuh terus standar di nisab atau lebih di atas nisab, yang penting tidak turun dari nisab. Tidak turun dari nisab. Jika di pertengahan tahun nisabnya berkurang, maka hilang. Apa maksudnya? Nisabnya berkurang, maka gugur dan dihitung mulai pertama lagi. Dihitung dari awal lagi. Misalnya dia di Ramadan sudah mencapai nisab, dia punya misalnya 85 gram emas. Ini nisab minimal emas. Punya 85 gram emas. Kemudian di pertengahan tahun berkurang emasnya. Maka di sini terhapus lagi hitungan dari bulan Ramadan, dan dia tidak terkena zakat sampai jika sudah mencapai nisabnya lagi, baru mulai dari pertama lagi. Jadi nisab itu batasan minimal. Fi hauzati malikihi 12 syahran, 12 bulan Hijriah, yakni 1 tahun Hijriah. Jaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-hawl. Tidak ada zakat pada suatu harta, atau tidak ada zakat pada harta sampai berlalu atasnya 1 tahun. Sampai berlalu atasnya 1 tahun. Haul yani 1 tahun, 12 bulan Hijriah. Jadi harta yang akan dizakati itu telah berjalan selama 1 tahun, terhitung dari hari sempurnanya nisab dia. Dan selama 1 tahun itu tidak ada penurunan dari nisab tersebut. Jadi harta itu, harta yang akan dizakati ini telah mencapai nisab, dan hitungan haulnya itu dimulai ketika hari sempurnanya nisab dia. Hari ini sempurna nisabnya, maka mulai hari itu dia menghitung. Dari hari itu dia mulai hitungan 1 tahun. 1 tahun ke depan sampai hari itu lagi, jika masih tetap dan tidak ada penurunan di tengah-tengah tahun, maka dia terkenai kewajiban zakat. Nah, di sini sesuatu permasalahan. Kita ambil contoh misalnya seorang, jadi ambil contoh misalnya emas zakatnya, nisab emas yaitu 20 dinar, nisab dari emas yaitu 20 dinar, yakni kurang lebih kata Syekh Utsaimin sekitar 85 gram. 1 dinar itu ukurannya 4,25 gram emas. 4,25 gram 1 dinar. Jadi 1 dinar itu emasnya, emas murni 4,25. 1 dinar berarti 4,25 dikalikan 20 dinar berarti 85 gram. Nah, kalau orang sudah punya 85 gram, berarti kata Rasul dia telah terkena kewajiban zakat emas. Dan ukuran yang wajib yang harus dikeluarkan dari zakat emas yaitu 2,5%. 2,5% dari emas yang ukurannya 85 tersebut atau lebih. Misalnya seorang dia memiliki emas di bulan Ramadan sampai mencapai nisab emas dia 85 gram emas murni yang dia miliki, 24 karat. Maka mulailah dihitung dari bulan Ramadan tersebut hitungan setahun ke depan. Setahun ke depan dihitung. Jika di pertengahan tahun emas yang dia miliki itu berkurang, misalnya di bulan Zulhijjah emasnya berkurang, maka selesai dan bubar lagi hitungannya, tidak dihitung, tidak ada wajib zakat bagi dia di tahun ke depan. Kemudian misalnya di beberapa bulan kemudian sempurna lagi nisabnya, baru dihitung lagi. Nah, misalnya dia di bulan Ramadan mencapai nisab 85 gram emas atau uang setara dengan harga emas 85 gram tersebut, maka dihitung dari bulan Ramadan dia mencapai nisab. Ternyata ketika di bulan Dzulhijjah bertambah hartanya, bertambah, dia dapat untung atau dia dapat warisan, bertambah hartanya 85 gram misalnya, kita kalkulasikan misalnya 1 gram emas sekitar 500 sekian rupiah, 500 ribu lebih, maka 85 itu kurang lebih 45 juta. 45 juta rupiah itu kisaran 1 gram emasnya 500 graman, 500 gram lebih sedikit. Anggap 45 juta. Seorang memiliki 45 juta berarti dia sudah terkena kewajiban zakat. Terkena kewajiban zakat ini nisab. Nisab emas yaitu 85 gram kalau diuangkan sekitar 45 juta. Dilihat harga emas, dilihat harga emas di saat dia mau mengeluarkan zakatnya tersebut. Jika harta dia 45 juta itu misalnya, atau emas yang ada pada dia itu sempurna dan dimulai dari bulan Ramadan, kemudian di bulan Dzulhijjah misalnya bertambah, bertambah uang dia sudah bertambah jadi misalnya 70 juta, terus di bulan berikutnya, bulan berikutnya bulan Syaban sebelum Ramadan, uangnya sudah 100 juta. Sudah lebih. Jadi yang awal baru 45 itu sudah, di bulan Ramadan dia punya uang 45, sudah terkena nisab. Sampai bulan Ramadan tahun berikutnya, ini tidak berkurang. Uang dia yang 45 ini enggak berkurang. Sampai Ramadan berikutnya, dia sudah memiliki uang 100 juta. Maka bagaimana pengeluaran zakatnya? Apakah yang dihitung itu dari uang pertama hitungan mulai tahun Ramadan yang kemarin, berarti yang dihitung 45 juta itu dikurangi 2,5%-nya? Tidak. Jadi yang dihitung uang dia sekarang, yang dihitung harta dia yang sekarang ini. Jadi 100 juta itu kurangi 2,5%-nya. 100 juta itu kurangi 2,5%-nya. Bisa dipahami? Jadi tidak mesti harta yang dihitung, yang dikalkulasikan, kemudian dikeluarkan zakat padanya di saat sudah sempurna haulnya, itu dilihat berapa dia pertama, gimana mengibaratkannya, berapa dia di tahun, di Ramadan pertama tadi. Tidak dilihat seperti ini, tapi dilihat harta dia yang sekarang, dilihat harta dia yang sekarang. Maka yang dianggap yaitu emas yang sekarang yang dia miliki. Misalnya emas yang sekarang yang dia miliki sudah 120 gram, 120 gram emas. Padahal di Ramadan yang lalu, setahun kemarin masih 85. Apakah yang dikeluarkan 85 dikurangi 20, yang dikeluarkan dari 85 dikurangi 2,5%-nya untuk zakat? Tidak. Dihitung yang teranggap itu yang sekarang ini, 120 ini yang teranggap. Dari 120 tersebut dia mengeluarkan 2,5%-nya untuk zakat. Contoh yang lain misalnya seorang berdagang barang dagangan terkena kewajiban zakat. Urud at-tijarah yang terkena kewajiban zakat, sama hitungannya seperti perak dan emas. Misalnya dia punya uang, modal dia pada harta dagangan yang akan dia jual ini 45 juta. Sudah mencapai nisab. Maka mulai dari bulan itu dihitung. Kemudian dia untung. sampai tahun depan dia sudah banyak untungnya. Harta dia bukan 45 ribu, sudah sampai 100. Maka ketika sudah sampai 1 tahun dari penghitungan itu, dari bulan Ramadan misalnya, dia mulai dihitungnya di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan depannya, dia sudah untung banyak, lebih dari 45 juta yang dia miliki. Tetapi dengan syarat nisabnya tidak pernah turun. Selama 1 tahun itu tidak pernah turun nisab. Tidak pernah turun dari batasan minimal. Kalau turun berarti bubar lagi. Ngitung dari awal lagi. Nah, ketika sudah sampai setahun penuh, nah saat itu dia wajib mengeluarkan zakat. Dia lihat harta yang ada pada sekarang, yang ada dia, yang dia miliki ini, bukan harta yang dulu, bukan harta yang setahun waktu di awal kali dia telah mencapai nisab 45 juta itu, tidak. Tapi dia menghitungnya dari harta yang teranggap, yaitu harta yang sekarang ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, wa ma zada fa bihisabi dzalik. Kata Rasulullah SAW setelah menyebutkan poin-poin zakat, kata beliau, wa ma zada fa bihisabi dzalik. Dan yang selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu. Selebihnya, selebih dari nisab, maka itu dihitung. Yang ini dihitung ketika mau meluarkan zakat, dihitung semuanya dengan hal itu. Dengan ini dikeluarkan 2,5%. Dan selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu. Ini bisa difahami terkait haul. Berlalunya 1 haul, 1 tahun. Tapi kita lanjutkan. Qala wa hadha syartu khasun bi bahimatil an'am. Syarat ini, syarat, yakni syarat harta yang harus dizakati itu harus berlalu 1 tahun, itu tidak pada semua harta. Tidak pada semua harta harus 1 tahun dulu baru dikeluarkan zakatnya, tidak. Karena di sana ada beberapa harta yang tidak mesti harus menunggu 1 tahun. Bahwa syarat harus berlalu 1 tahun ini khusus pada jenis-jenis harta zakat bahimatul an'am, hewan ternak. Jadi syarat 1 tahun itu hanya pada hewan ternak, an-naqdain, yakni 2 alat tukar, emas, perak dan mata uang. Itu 2 alat tukar, an-naqdain, disebut an-naqdain. Dikarenakan dahulu mereka menggunakan emas dan perak ini sebagai alat untuk jual beli. Jadi uangnya itu emas dan perak. Mereka dahulu tidak ada yang namanya mata uang, sehingga mereka tukar-tukaran barang. Membeli dia menukar dengan barangnya. Kemudian terus bergulir zaman demi zaman. Mereka menggunakan emas untuk jual beli, terus bergulir. Mereka akhirnya menggunakan dinar dan dirham. Dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian setelah itu mereka membuat kertas, mata uang dari kertas, dan tidak lagi menggunakan tukar-menukar dengan emas. Urudut tijarah, dan urudut tijarah, barang dagangan, barang-barang perniagaan. Jadi syarat harus terpenuhi 1 tahun haulnya itu hanya khusus pada hewan ternak, an-naqdain, 2 alat tukar, atau mata uang, masuk mata uang, dan emas dan perak. Dan yang ketiga, urudut tijarah. Urudut tijarah itu barang dagangan. Barang dagangan yang dia miliki, jika jumlahnya itu sudah mencapai nisab barang dagangannya dan tidak ada turun dari nisab selama 1 tahun, maka ini terkenai wajib zakat. Jadi barang dagangan yang dimiliki oleh seorang itu harus dihitung jumlahnya. Jika dia meniatkan barang ini dia gunakan untuk jual beli, maka harta yang dia gunakan untuk, maka modal barang tersebut dia hitung semuanya. Jika sudah mencapai nisab, maka ditunggu selama 1 tahun berkembang atau tidaknya, ditunggu. Jadi intinya syarat 1 tahun itu khusus pada hewan ternak, naqdain, dan barang dagangan. Amma az-zuru'u wath-thimar, adapun zakat, adapun az-zuru' untuk hasil pertanian, hasil pertanian, hasil bumi. Wath-thimar, buah-buahan, panen buah-buahan. Wal ma'adin, tambang. War-rikaz, harta temuan. Fala yustaratu lahal haul, maka tidak dipersyaratkan pada harta-harta tadi adanya haul, adanya haul, yakni berlalunya setahun, berlalunya harta tersebut selama satu tahun, tidak. Jadi harta yang dipersyaratkan harus berlalu setahun itu pada tiga saja: hewan ternak, naqdain, naqdain yaitu mata uang, dan modal barang dagangan ini. Tiga ini saja. Di luar itu seperti zakat pertanian, zakat buah-buahan, tambang, penemuan, harta karun, maka ini tidak dipersyaratkan adanya haul. Jadi kapan dikeluarkannya? Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasalih, dan tunaikanlah haknya, tunaikan zakatnya di hari panen tersebut, di hari panennya. Jika panennya itu sudah mencapai nisab, sudah mencapai 720 gram tadi, misalnya panen hasil bumi tadi sudah mencapai ukuran itu, maka saat itu juga dia harus mengeluarkan zakat. Tidak harus dia tunggu hasil panennya ini harus bertahan sampai satu tahun, tidak. Pada hasil panen buah-buahan atau pertanian dan tambang, demikian juga hasil penemuan, jika sudah mencapai nisab, maka langsung dikeluarkan dari saat itu juga. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatihi haulun kazru'i wa thimar, maka tidak dijadikan pedoman pada kewajiban zakat harta-harta tersebut berlalunya satu tahun. Yani pada, tidak dijadikan pedoman pada wajibnya zakat barang-barang tadi, hasil-hasil pertanian, tidak dibersyaratkan berlalunya setahun. Sebagaimana az-zuru' wath-thimar. Afwan. Fala syadda al-haul. Faqul ta'ala. Wali anna al-ma'adin wal-rikaz marul mustafadu minal ard. Loncatana baca. Wali anna al-ma'adin. Dan dikarenakan ma'adin. Jadi Allah berfirman. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Ini dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikan haknya, yakni keluarkan zakatnya di saat hari panennya, jika telah mencapai nisab. Adapun ma'adin, yakni barang tambang, yakni keluar yang tumbuh di dalam bumi tanpa ada campur tangan manusia, tumbuh barang tersebut hidup di dalam bumi, ini disebut ma'adin. Warikaz, dan barang temuan, maka tidak dipersyaratkan padanya haul. Ma'adin dan rikaz ini malun mustafad, adalah harta yang diambil faedahnya dari bumi. Harta yang diambil dari bumi. Fala yu'tabaru fi wujubi zakatih, maka tidak dijadikan pedoman wajibnya, wajib zakatnya haulun, berlalunya satu tahun, sebagaimana halnya pertanian dan buah-buahan. Sebab inilah empat syarat az-zakah. Ini al-Islam, kemudian al-hurriyah, al-Islam, beragama Islam, kemudian merdeka, kemudian harta tersebut telah mencapai nisabnya dengan kepemilikan yang penuh. Kemudian yang keempat yaitu berlalunya harta itu satu tahun pada tiga jenis saja. Ini pada hewan ternak, mata uang, dan modal barang dagangan. Adapun pada hasil pertanian dan ma'adin, hasil pertanian, buah-buahan dan tambang, maka itu tidak dipersyaratkan satu tahun, tidak dipersyaratkan berlalunya satu tahun. Tapi inilah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktafi subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.